Bulan subuh liwat, galahe mejalan. Tugas tiraga, ucapan janji, sehidup semati. Adi ngorahang sayang ken beli, adi nyambaten tresna sujati. Sengke adi lakarnya hilin rikala tresnan belin suloken adi apang sing disubane raga joma jalan adi ngalahin beli terus terang beli merasa takut di subane adilah karma seselam. Beli sayang intian sampunan male ragu nap male ne kirangan ne serahan ken beli liut renanis ande makin ngorahang sayang nyambatang tresna nanging titian tu sing jenampi wantahrakan beli ne si dengai tiang liang diaston beli tan si dengemang berana tiang tu singkau nyeselin arte prana boya jatuh kurang tresna suci pasuican yang widi. Dekiragan nadi kal satya tekening dewek beli kala iraga saling mahajohan kala adi tendi sisen beli rasa cemburu tekengingin uyang paling enang pauku dan adi terus nanti yang kin beli sampun nang malih beli sing sayang yen bayangkan ibu nyampian ni kala mabuah tuah alpisan tiang satya takin ragan beli tersingkal tayin tiang nyakitin beli dumugi si desatya ngantos mati. Ne serahan ken beli rikala sade adene murin kala liang andi nyarengin sideke adi lakar ngukuhan adi subenawang hidup beline kekene diaston beli tan sida ngemang barana tiang tu singkalnya selin arta prana boya jambu kuan tresna suci pasi can yang widi ragan adi satya tekening nelek beli kala iraga saling majohan kala adi tandi sisen beli rasa cemburu tak kau inguin yang paling ngenang pau nanti yang kin beli sampun nang malih beli sang sayang yang mindayakan ibu nyantian nih kalau membuah tuah apisan tiang satya tekin ragan beli tersingkal tahen tiang nyakitin beli demogi sida satya ngantos mati dumugi sida satya ngantos mati.